Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada sebuah yang kemudian disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyakit. Penyakit inilah yang kemudian menjadi sebab kemunduran umat Islam di dalam memegang komitmen beralquran dan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyakit ini juga yang kemudian menjadi sebab kita kurang percaya diri untuk memperjuangkan Islam. Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penyakit ini juga yang kemudian menghalang-halangi kita untuk berani tampil menunjukkan identitas sebagai seorang muslim. Yang jelas penyakit ini adalah penyakit berbahaya dan kronis. Telah dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa berhati-hati melakukan tindakan preventif dan juga kita mempunyai usaha yang kuat untuk menyembuhkan penyakit ini. Di dalam banyak riwayat, salah satunya adalah dari sahabat yang mulia Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterangkan di sana oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi umat Islam yang menjadi target sehingga dimusuhi oleh sekian banyak pihak. Itu diceritakan dan digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi objek bancaan. Dimusuhi, dibenci, dijatuhkan, ingin dihabisi. Ditekan, dipresor, diintimidasi. Nah, itu informasi dan kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi masa-masa seperti itu. Ketika umat Islam ditekan, dipresor, diintimidasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Pada saat kenyataan yang seperti ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, "Amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah kenyataan seperti itu terjadi karena jumlah kami, yaitu umat Islam yang minoritas, sedikit. Artinya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian seperti itu ketika umat Islam itu ditekan, ditindas, diintimidasi. Apa karena disebabkan jumlah umat Islam yang semakin hari semakin berkurang, berkurang, sedikit-sedikit, minoritas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, bukan." Alasannya bukan karena umat Islam itu jumlahnya sedikit. Alasannya pun bukan dikarenakan umat Islam itu adalah minoritas, bukan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalian banyak sekali. Kalian mayoritas." Nah. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa umat Islam yang mayoritas, yang dominan, tapi dalam banyak sisi dan dalam banyak hal dirugikan Itu kan kenyataan sekarang yang kita saksikan. Umat Islamnya apa mayoritas kok yang jadi pemimpin misalkan non-muslim. Umat Islamnya yang banyak kok, tapi yang memegang pos-pos penting bukan orang Islam. Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan karena barakallahu fiikum jazakumullah. Disebabkan apa? Karena asabakumul wahan. Karena penyakit al-wahan itu telah menimpa kalian. Apa yang dimaksud al-wahan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah. Penyakit al-wahan itu adalah gabungan dari dua watak dan dua sifat, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Lebih cinta, lebih memilih untuk meraih kepentingan dunia, kemudian menomorsekiankan kepentingan akhirat. Dia merasa lebih rugi kalau kehilangan dunia daripada kehilangan akhirat. Dia merasa rugi kalau tidak diridhai oleh manusia, walaupun konsekuensinya dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa karahiyatul maut. Takut mati. Penyakit seperti itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, betul-betul nyata dan kita rasakan. Nah, dalam banyak kasus, dalam banyak cerita, ujung-ujungnya akan kembali ke kedua hal ini. Hubbud dunya, begitu cinta kepada dunia sampai kemudian melupakan akhirat. Yang kedua adalah karena takut mati. Sekarang kalau kita hubungkan atau korelasikan antara hadis keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pondok pesantren sebagai solusi terbaik untuk semua problematika kehidupan, terkhusus adalah tentang pendidikan dan regenerasi umat Islam, itu juga sangat kuat ternyata hubungannya. Hadis yang saya sampaikan tadi itu telah menyingkap dan membuka rahasia yang selama ini disembunyikan oleh sekian banyak orang. Kenapa dia tidak mempercayai pesantren sebagai sistem pendidikan terbaik? Kenapa dia akhirnya meninggalkan sistem pesantren? Kenapa dia pesimis dengan keberadaan pesantren? Kenapa dia menganggap pesantren itu bukan solusi? Jawabannya, itu sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sabda Nabi SAW, hubbud dunya, itu kan secara harfiah diterjemahkan cinta dunia. Yang kemudian dalam praktek keseharian dalam membahas pesantren, sabda Nabi SAW tadi itu sudah diubah menjadi, anak di pondok ini sesuk kerja apa? Kalau dipondokkan, dimasukkan pesantren, besok mau makan apa? Kalau cuma dipondokkan di pesantren, besok akan susah cari kerja. Kalau di pondok pesantren, apalagi yang gak ada ijazahnya, terus nanti masa depan mereka bagaimana? Itu kan sama dengan yang disebutkan Nabi SAW. Hubbud dunya. Orientasi kita itu sudah bukan akhirat. Orientasi kita adalah dunia. Nah, orientasinya adalah dunia, bukan orientasi akhirat. Itu kenyataan. Tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita ingkari. Nah, kesan pesantren itu selalu negatif. Negatif, negatif, negatif. Dan banyak hal yang kemudian menjadi apa kesan-kesan negatif lalu melekat di pesantren, seperti yang telah saya sebutkan pada sesi yang pertama tadi. Ya, pesantren itu kumpulan anak-anak nakal, kumpulan anak-anak yang tidak berprestasi. pesantren itu tempat yang kumuh, pesantren itu terlalu kolot dan tradisional, pesantren itu ya apa identik dengan orang yang suka minta-minta sumbangan. Pesantren itu ya, kalau kita bicara tentang pesantren ya, yang tergambar oleh kita ya suasana yang apa namanya serba kuno, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak pesantren itu lugu-lugu. Kalau lugu dalam arti baik, alhamdulillah. Tapi yang mereka maksud lugu di sini, yang bernada negatif, itu yang tidak kita terima. Naam. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hubbud dunya, penyakit ini, yaitu orientasinya selalu ke arah dunia, terlalu mencintai dunia, itulah yang mengakibatkan kenapa sebagian kita masih kurang percaya diri. Kenapa ada di antara kita yang masih pesimis dengan sistem pesantren ini. Tapi yang saya maksud dengan pesantren adalah pesantren dengan arti yang sesungguhnya. Bukan pesantren abal-abal, bukan pesantren yang fiktif, bukan pesantren yang dikelola dengan setengah hati, bukan pesantren yang jauh dari nilai-nilai pesantren yang sesungguhnya. Pesantren yang sesungguhnya itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam arti pola pendidikannya. Pola pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu kan 24 jam. Tidak hanya dari jam sekian sampai jam sekian. Ada kesempatan, beliau sampaikan. Ada waktu dan peluang, beliau tampil untuk menerangkan. Apa yang beliau terangkan, apa yang beliau jelaskan? Nilai-nilai agama, uluhiyah, tentang ketuhanan. Nilai-nilai kita sebagai seorang hamba makhluk ciptaannya. Nah, itu yang disampaikan terus oleh Nabi Muhammad SAW. Karakter-karakter positif, mental-mental yang baik, itu yang ditanamkan betul oleh Nabi Muhammad SAW sejak dini. Sesuatu yang menjadi kunci kebahagiaan dan kesuksesan seseorang di dunia dan kelak nanti di akhirat. Saya ambil sebuah contoh. Nabi Muhammad SAW pernah memboncengkan sepupunya yang waktu itu masih remaja belia, atau bisa dikatakan sebagai anak-anak, yaitu yang saya maksud sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, dalam kesempatan seperti itu, apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW? Nilai-nilai kehidupan. Kata Nabi SAW, ya gulam, kalau bahasa kita, nak, jawinipun, le, inni u'allimuka kalimatin. Sekarang ini, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata yang bisa engkau jadikan sebagai arah dan pegangan hidupmu. Yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam banyak. Tetapi yang ingin saya kutip di sini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam lau annal ummah, sadarlah, yakini, percayalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas, seandainya semua umat manusia, bukan hanya manusia, kalangan jin sekalipun, mereka semua tanpa terkecuali, ajma'u, sepakat satu kata. Yang ingin saya terangkan sekarang sebagai contoh adalah lafaz yang berikutnya, an yadhurruk. Mereka semua sepakat untuk memberikan mabarat untukmu, mengganggu, menyakiti, merugikan, menzalimimu. Lan yadhurruk. Tidak akan mungkin mereka mampu melakukan dan melaksanakan apa yang mereka sepakati. Kecuali jika memang hal itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pelajaran hidup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan takut. Jangankan kepada 1 2 3 4 5 orang. Jangankan hanya sebagian besar manusia. Jangankan dengan 2 3 5 kelompok. Jangankan itu semua. Seandainya semua bersatu padu, tidak ada yang menyelisihi satu kata, satu misi, untuk mencelakai dirimu, untuk mengganggu dan menyakiti dirimu, tidak akan mungkin terjadi dan tidak akan mungkin terwujud kecuali kalau memang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut kita itu bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, pendidikan ini kan disampaikan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya waktu itu masih muda. Masih kecil. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian ingin kita ambil lalu kita praktekkan dalam kehidupan pesantren. Nah, pesantren ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah adalah tempat yang paling berkesan dan paling indah dalam kehidupan ini. Saya sendiri dari umur 11 tahun di pesantren. Masih terlalu kecil. Bayangin ya. 11 tahun saya di pesantren. Umur 11. Saya muhtar dari Jogja sampai Surabaya sampai Gresik. Umur 11 tahun. Sendiri. Naik bis. Dari sini sampai sana. Jalan kaki. Kalau zaman sekarang kan kendaraan sudah banyak. Jalan kaki nunggu bis. Dari Surabaya ke Gresik. Ya. Naik bis. Berhenti lagi di Oso Wilangun. Naik Armada Sakti. Turun di Sidayu. Zaman dulu. Tahun 95. Sudah cukup lama kan saya ngontrak di pesantren ya. Dari tahun 95 pak. Gak tahu jenengan waktu itu sudah jadi ustadz mungkin. Jadi saya mondok itu masuk pesantren itu tahun 95. Lanjut terus. Tempat yang paling indah ya justru di pesantren. Kenapa? Pesantren itu mengajarkan kita banyak hal tentang arti-arti kehidupan yang sifatnya positif. Kenapa? 24 jam pendidikan itu masuk. Pendidikan karakter. Nah, dengan suasana pendidikan yang berbeda-beda. Bukan cuma di kelas yang sifatnya formal. Tapi keluar dari kelas kita dibimbing untuk praktek dari ilmu yang kita dapatkan di kelas itu seperti apa. Nah, kita belajar tentang realita kehidupan itu sesungguhnya ya di pesantren. Dalam kehidupan pesantren semua jenis manusia ada di situ. Kita punya teman yang temperamen, ada teman yang sabar, teman yang pendiam, teman yang cerewet, banyak omong, teman yang tawadhu, ada teman yang ada teman yang sukanya mengganggu, ada teman yang sukanya nangis, ada orang Jawa, ada orang luar Jawa, ada dari Maluku, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi. Ada di situ. Kita mengenal susahnya lapar itu bagaimana. Kita mengenal dan belajar betapa hidup ini ternyata dengan sedikit pun sudah bisa. Masak nasi sendiri, kadang setengah mateng. Kehabisan gas, dulu gak ada gas. Kehabisan minyak tanah karena masih pakai pompa. Kalau gak ada akhirnya kita cari kayu bakar. Uang jajan habis. Akhirnya kita cari buah-buahan di kampung masyarakat. Masyarakat ambil-ambil aja. Monggo. Kadang-kadang kita ngambil kangkung, kemudian kita masak cukup dengan cabai dan garam. Dan itu puasa, sholat sunnah, belajar Quran, semua ada di situ. Maka bagi mereka yang serius dan sungguh-sungguh belajar tentang arti kehidupan itu di pesantren, ketika keluar dari pesantren, hidup bermasyarakat atau hidup berkeluarga lingkup yang paling kecil, dia sudah siap mentalnya. Dia gak akan kaget. Kalau misalkan dia di tengah masyarakat atau di keluarga, kok ada anggota keluarga, anggota masyarakat yang tidak taat aturan, beling, nakal. Ya dulu di pesantren juga ada seperti itu. Kita punya teman yang nakal, beling, dihukum terus saja. Ada seperti itu. Ketika suatu saat kita terjun di masyarakat berdakwah, ternyata ada yang tidak suka bahkan memusuhi. Dulu di pondok juga seperti biasa kayak gitu-gitu. Kita berdakwah kehujanan, kepanasan, kehabisan uang, bensinnya juga kering. Sudah biasa kayak gitu, jalan kaki semua. Biasa seperti itu. Bukan sesuatu yang membuat kita kaget dan mengejutkan. Alhamdulillah. Apalagi nilai-nilainya itu kan nilai-nilai agama. Seperti satu hal yang telah saya contohkan di depan tadi. Tentang kita tidak mengenal rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan bersyukur, diajarkan bersabar, jujur, amanah, Di situ, di dalam pesantren. Yang mohon maaf, itu tidak ditemukan di luar pesantren. Ada tempat selain pesantren yang diajarkan seperti itu selama 24 jam? Tidak ada. Yang di luar pesantren, pembelajarnya orientasinya ke dunia terus begitu. Berpikir tentang masa depannya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, akan bangun apa, akan buat apa. Tapi kalau kita belajar di pesantren, masa depan kita, masa depan itu yang kita pikirkan bukan 20-30, tapi nanti sampai pada hari kiamat setelah kita mati. Yang itu juga tentunya batasan waktunya sampai ratusan tahun. Kalau misalkan itu terjadinya beberapa waktu yang lalu. Bukan cuma sesok membangun apa. Kalau kita tidak belajar di pesantren, yang menjadi orientasi kita adalah bagaimana punya rumah yang bagus di dunia. Tingkat pagernya tinggi, aman, sejuk. Kalau bisa seperti istana kerajaan Belambangan, atau gedung putih. Gedung paling bagus di dunia ini mana sih? Itu yang tidak belajar di pesantren, yang tidak di tempat-tempat yang tidak mengenalkan nilai-nilai agama, nilai-nilai ukhrawi, nilai-nilai uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai keikhlasan tidak diajarkan. Itu yang menjadi orientasinya adalah punya rumah bagus. Tapi kalau Anda serius dan sungguh-sungguh belajar di pesantren, itu ternyata masih terlalu pendek cita-citanya. Yang menjadi tujuan kita dan orientasi kita adalah membangun rumah di surga. Punya istana di surga. Kalau rumah dan istana di dunia, capek membangunnya. Sekalipun sudah selesai, belum tentu kita bisa menikmatinya. Banyak yang punya rumah, tapi gak bisa menikmati keberadaan rumah itu. Yang menikmati malah pembantunya. Tapi kalau rumah dan istana di surga, luar biasa. Beramal, beribadah. Masya Allah. Di pesantren kita diajarkan untuk menjadi orang yang pemaaf. Bukan tipe pendendam. Itu tidak diajarkan di luar pesantren. Sekalipun diajarkan semu. Sekedar bayang-bayang. Kenapa? Tidak ada unsur ibadahnya. Tidak ada unsur taqarrubnya ilallahi azza wa jal. Usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau di pesantren yang diajarkan jadi pemaaf, lapang dada, dengan menjadikannya sebagai taqarruban ilallahi ta'ala, demi mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya yakin kita sudah sama-sama paham bahwa pesantren itulah yang menjadi salah satu solusi, bahkan dikatakan solusi terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Tetapi yang sekarang menjadi tugas dan pekerjaan kita bersama adalah bagaimana mengelola dan mengembangkan pesantren itu sendiri. Nah, di sini diperlukan adanya ta'awun. Ta'awun itu sinergitas. Komunikasi aktif dari semua pihak dan seluruh lini yang terlibat di sana. Kalau itu tercipta, luar biasa. Pesantren betul-betul akan menjadi semacam surga buat kita dan untuk anak-anak kita. Mulai dari visi dan misinya yang matang. Artinya kita mendirikan pesantren itu visinya apa sih? Misi atau tujuan yang akan kita capai itu apa? Ditentukan dulu, jangan gaya pondok bela. Gaya pondok tujuannya apa? Ya untuk pendidikan. Dirinci, didetailkan. Bukankah dalam urusan dunia kita juga melakukan seperti itu? Enggak mungkin. Ayo melaku-melaku. Nengdis pokoknya melaku-melaku. Enggak ada tujuan, enggak ada visi, enggak ada misi. Enggak mungkin. Tentukan dulu tujuan kita mendirikan pesantren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semangat dan moto kita apa? Kemudian konsep dan master plan-nya bagaimana? Ditentukan dari awal. Nah, nilai-nilai yang akan jadi unggulan kita apa? Pilih. Berakhlak, misalkan, bersih, atau apa namanya, berakhlak, bersih, hafid, misalkan. Atau hafidul Quran, bersih, berakhlak. Atau yang jadi pilihan kita, hafal Quran, berbahasa dengan baik dan santun, dan itu, dan mampu memiliki kemampuan atau skill, keterampilan. Itu ditentukan dulu, apa sih tujuannya. Kalau tujuan tidak ditentukan, kita tidak akan berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Master plan-nya dibuat, jelas ini untuk apa, untuk ini, untuk sana. Nah, masalah kebersihan juga diperhatikan. Kemudian orang-orang yang terlibat di sana siapa-siapa saja, dibangun semacam komitmen dan kesepakatan. Komitmennya mana? Sumber dananya bagaimana? Bukan asal melakukan lah. Harus terorganisematis yang baik, teratur. Leadernya siapa? Pemimpin yang jadi motor penggeraknya siapa? Nah, kemudian pembinaan internalnya, sehingga setiap saat itu semangatnya fresh, selalu seger. Nah, dan pembinaan internal tidak selalu dalam bentuk rapat, tapi dengan hal-hal yang lain, sesuatu yang baru, sesuatu yang apa namanya surprise misalnya. Yang penting untuk menjaga semangat itu tetap ada dalam tahun. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam pesantren itu siapa saja? Mulai dari direkturnya atau mudir atau pimpinan umumnya, penasihatnya siapa, ustadz-ustadznya siapa, pengurusnya siapa, orang tuanya, masyarakatnya, kemudian santri-santri itu sendiri. Nah, masing-masing sudah ditentukan ini tugasnya, schedule-nya, ya, beban tanggung jawabnya demikian. Menjaga hubungan baik dengan eksternal masyarakat sekitar secara umum, demikian juga dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini adalah unsur pemerintahan. Bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan orang tua. Orang tua juga berkomunikasi secara baik dengan pengurus dan ustadznya. Anak-anak pun dikondisikan lengkap. Bukan asal jalan, bukan asal melaku. Sudah bukan saatnya kita asal jalan, asal melaku. Kenapa? Sumber daya manusia, SDM Ahlus Sunnah, Salafiyin, itu sudah lebih dari cukup sekarang ini. Asalkan kita mau memanfaatkan dan memaksimalkannya. Tapi itu tadi, totalitas yang kembali kepada keikhlasan kita dan kesadaran kita untuk berdakwah fi sabilillah, ya, menyampaikan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ayat Al-Qur'an, menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling susah. Nah, karena apa? Di pesantren itu memang tidak menjanjikan dunia. Karena di pesantren itu yang kita cari adalah pahala, pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian itu menunjukkan bahwa orang yang totalitas di pesantren kemudian hidupnya menderita? Enggak. Kalau dia sungguh-sungguh, dia serius mengelola pesantren, semua unsur yang ada betul-betul totalitas di sana, maka bukan hanya kehidupan akhirat yang baik itu bisa diraih saja, tetapi kehidupan dunia yang layak pun bisa diraih. Artinya secara kesejahteraan, perekonomian itu bisa terdongkrak. Tapi karena itu tadi, seperti yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, terlalu kita cinta pada dunia, terlalu takut kita kepada kematian, terlalu kita mencari ridha manusia, akhirnya kita kurang totalitasnya di dalam mengelola pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Katakanlah pertemuan kita kali ini adalah pertemuan apa ya, semacam pembuka tentang pesantren itu seperti apa, karena untuk diterangkan lebih rinci dan lebih detail pesantren itu terlalu luas dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita cari, pertanyaan tentang pesantren nih, nggak ada nih. Coba yang lain, yang tentang pesantren dulu lah, nggak usah kesana kemari. Ini juga bukan pesantren ini, berarti materinya bisa dipahami dengan baik kalau ini. Bisa aku dipahami dengan baik. Atau kalau misalkan tidak ada yang tertulis, silahkan secara lisan tentang pesantren lah. Sekarang kita bahas tuntas tentang pesantren. Gak usah mana-mana ini. Ada ini nanti urusannya lain. Tempatnya kesempatannya di lain waktu. Bukan kita tidak mau menjawab. Mumpung ada kesempatan sekarang kita bicara tentang pesantren, silahkan bicara tentang pesantren. Monggo, silakan. Tentang pesantren lah ya. Tentang pesantren. Pokoknya kalau selain pesantren, kita tunda. Waalaikumsalam. Apanya? Bagus, Pak siapa? Pak Thaif dari Kroya. Pak Thaif dari Kroya. Saya yakin Pak Thaif ini hanya satu dari sekian banyak yang mengalami kasus yang sama. Jadi masalahnya itu sekarang ingin mendaftarkan anak di pesantren. Tapi sekarang ini kenyataannya di banyak pesantren statusnya penuh. Bahkan ditolak. Kan itu ya. Sudah lobi sana lobi sini tetap penuh dan ditolak. Karena itu tentunya berdasarkan kemampuan orang tua. Artinya pilihan pesantren itu kan menyesuaikan kemampuan kita. Artinya kalau karena kita orang Kroya ya pilihannya ya yang dekat-dekat saja kan begitu ya. Itu kan ya. Dan itu bisa dimaklumi, sangat manusiawi sekali. Artinya mungkin saja sih pesantren itu di tempat yang jauh masih terbuka slotnya. Tapi itu tadi kita juga harus bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua orang tua punya kemampuan. Satu. Yang kedua juga anak belum tentu mentalnya siap. Maka yang kita lakukan misalkan sudah usaha sana sini masih ditolak juga karena statusnya penuh, ya tidak bisa kita salahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, justru informasi yang seperti ini yang bisa kita katakan kenyataan sekarang itu lebih mendorong kita untuk menghidupkan pesantren sebanyak-banyaknya. Ternyata peminat pesantren itu luar biasa. Hampir semua pesantren yang dikelola Ahlus Sunnah Salafiyin itu statusnya penuh. Antri. Ditolak hampir semua tanpa terkecuali. Hampir semuanya. Ini sebuah kabar gembira, walhamdulillah. Bahwa ternyata pesantren Ahlus Sunnah, pesantren Salafiyin itu peminatnya sangat banyak, peminatnya meludak. Ini semakin membuat kita berpikir dengan tenang, nyaman, alhamdulillah. Ternyata kesadaran umat Islam tentang keberadaan pesantren sebagai solusi dari sekian banyak problematika kehidupan itu, alhamdulillah, terus meningkat kesadarannya. Di situ kita bersyukur, Pak. Yang kedua, Pak Toi, alhamdulillah. Jadi pas misalkan jadi kan punya anak, didaftarkan, kok ditolak. Sana ditolak. Sebelum sedih, bersyukur dulu. Alhamdulillah. Dening ya pada mendokakan anak ini pesantren ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Ternyata kesadaran umat Islam untuk menitipkan anak di pesantren pun terus meningkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang wallahu a'lam bishawab. Sekarang-sekarang ini sudah idealnya yang namanya pesantren Ahlus Sunnah, pesantren Salafi. Ya. Idealnya memang tiap kecamatan satu, Pak Toi. Itu idealnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkan tiap desa satu lebih bagus lagi. Idealnya sekarang satu kecamatan satu pesantren. Kenapa? Karena pertumbuhan jumlah Ahlus Sunnah Salafi ini terus meningkat. Kalau dulu mungkin satu provinsi satu, kemudian meningkat satu kabupaten satu, atau dari satu untuk satu provinsi kemudian beberapa kabupaten satu. Tapi sekarang kita melihat kenyataan. Kalau panjenengan dulu waktu masih muda nggak ada masalah antar jemput pulang pergi 15 km, 20 km. Tapi kan lama-lama tua juga. Apalagi kenyataan yang kita saksikan sekarang, karena saking semangatnya, si bapak tidak bisa mengantar jemput anaknya, yang antar jemput ibunya. pakai cadar, serba hitam, 10 kilometer, 20 kilometer pulang pergi. Gak tega kita. Apa kita tega melihat ummahat dan akhwat itu di jalan, jadi perhatian orang, apa kena angin, tersingkap. Kadang cuma satu tangan bagian gas, rem cuma di bagian kanan, karena yang tangan kiri pegang bayi. Tega. Gak tega kan ya. Anak-anak kita masih 4 tahun, 5 tahun, dari pagi sampai sore, atau pagi sampai siang, dibawa sambil ngantuk-ngantuk, jaraknya 10 km, 20 km. Jadi memang idealnya, wallahu a'lam bishawab, tiap kecamatan itu sekarang pondok salafi itu satu lah. Minimalnya ya sampai tingkat usia SD 12, nanti selesai 12 tahun kan bisa dititipkan di pondok-pondok yang menganut sistem asrama. Tapi yang untuk kecil-kecil ini, masya Allah. Maka di situ kita masuk ke pembahasan yang keempat. Satu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghimpun semua potensi yang ada. Yang paling terpenting justru kita menyadari bahwa potensi itu sebenarnya sudah ada, tapi sayangnya belum dikelola dengan baik. Kalau hanya untuk kelas dari usia 4 tahun sampai usia 12 tahun, saya kira tingkat kesulitannya lebih ringan dibandingkan yang usia 13 sampai ke atas. Usia 4 sampai 6 tahun itu modulnya sudah ada, kurikulum dan silabusnya sudah ada, kualifikasi pengajarnya pun gak susah-susah banget. Yang penting dia sabar saja untuk ngurusi anak-anak kecil umur 4 sampai 6 tahun sampai 8 tahun. Materinya sudah jelas ya, gak ada beban mau ngajar apa ya. Apa yang mau disampaikan ya, sudah ada buku-buku seperti itu, alhamdulillah. Terus bertingkat jumlahnya. Sehingga satu sama lain di antara kita harus saling mendorong, memberikan motivasi, memberikan semangat, berpikir positif. Berpikir positif itu dari kedua belah pihak. Pihak saya yang sudah punya pesantren sebelumnya, tempat berkumpul dan beraktivitas semua ikhwan. Saya berprasangka baik ketika suatu saat saudara-saudara saya sesama salafiyin yang jaraknya 15 sampai 20 km menemui saya, Ustaz, di tempat kami sudah ada kurang lebih 20 sampai 30 kakak. Anak-anak sudah kami data, jumlah mereka sampai antara 25 sampai 30 anak. Kami ingin mendirikan sendiri, Ustaz. Pengen mekal ya, Muya. Pengen misah. Astagfirullahaladzim. Berlapang dadalah. Memang kenyataannya seperti itu. Anda saja, kalau misalkan dibalik, harus antar jemput anak 20 km, 15 km, bahkan 10 km, belum tentu sanggup kok. Apa alasan Anda kemudian untuk mengharuskan ikhwan sekolah di sini? Kalau enggak, awas. Apa alasan Anda? Anda sendiri enggak akan mungkin mampu itu. Ngelakoni seperti yang ikhwan ngelakoni itu. Soalnya sambil ngantuk, capek, setelah ngantar kerja, nanti pulang kerja harus ke susu, jemput lagi. Ini posisinya di tempat tersebut, masya Allah. Nah, sudah ada 20-30 kakak, anak-anak masih kecil-kecil. Ustaz, kami ingin mendirikan Tarbiyatul Aulad sendiri. Alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Dan itu, di setiap daerah ada pusat-pusat dakwah salafiyah. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Kapan kita rapat? Dan itu, saya siap untuk membimbing. Apa yang diperlukan? Gitu doang, Ustaz. Bukan. Lah nanti kalau kalian sendiri nanti jarang taklim ke sini. Nanti terus tahunnya piye? Sebagai seorang ustaz harusnya mendukung. Bagus, saya dukung. Kapan antum rapat? Kita kumpul baik-baik, kita bicarakan. Masalahnya, kendalanya apa-apa saja, potensi yang sudah dipunya apa-apa saja, nanti saya akan membimbing. Buku-buku, modul saya yang siapkan. Seharusnya kita yang mendorong. Udah ikhwan buat sendiri. Ada tanah wakaf dari ikhwan 100 meter persegi, 50 meter persegi, dirikan. Kan itu. Kita tahun bareng-bareng, itu tiap desa satu, tiap kecamatan terus-terus dakwah salafiyah berkembang. Itu yang namanya berpikir positif dari pihak saya sebagai seorang pengelola pesantren. Anda yang seperti kasus Pak Thaif sekarang. Kan itu. Seperti kasus Pak Thaif pun harus memposisikan diri untuk berprasangka baik, husnudzon. Husnudzonnya apa? Pondok-pondok pesantren yang tadi sudah nolak karena alasan penuh itu, memang demikian keadaannya. Memang demikian keadaannya. Saya juga merasakan seperti itu, Pak Thoir. Ketika misalkan saya hanya dibantu oleh 5 orang, misal, yang mendaftar sampai 70 orang. Cara berpikir saya bukan sing penting mlebu, enggak. Tapi cara berpikir saya, bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya menyatakan sanggup menerima putra Pak Thoir menjadi santri putra saya, tapi kemudian ternyata dalam pelaksanaannya saya tidak melaksanakan amanah yang telah dititipkan Pak Thoir, dosa besar saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Seharusnya anak-anak itu saya bimbing, tapi karena saking banyaknya akhirnya tidak maksimal tanggung jawab saya di hadapan Allah bagaimana. Nah, panjenengan dan yang lain-lain dalam kasus seperti ini, artinya anaknya ditolak, ya janganlah berpikir buruk. Ada apa ya dengan saya ya? Enggak. Kok nyong ditolak apa ya? Jangan-jangan kayak enggak. Memang sudah maksimal. Bahkan di pondok-pondok kita sekarang itu sudah overload. Sudah overload. Apa jenenge nyong ora sugih ya? Enggak. Kan gitu. Tidak. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita tidak seperti itu. Ustaz-ustaz ahlu sunnah tidak membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang senior ikhwan lama dengan yang baru ngaji. Alhamdulillah tidak. Yakinlah itu. Ustaz-ustaz ahlu sunnah tidak seperti itu. Tapi melihat realita. Rata-rata kan ustaz-ustaz itu kalau jawab, sebentar saya tanya pengurus dulu. Kalau saya dulu waktu di Solo, jadi mudir pesantren, kepala direktur pesantren, saya akan tanya, ini misalkan satu kelas sudah 10 full, pengajarnya 1. Ada orang daftar ustaz, saya mau titip anak kelas berapa? Ya, coba saya tanyakan ke wali kelasnya. Saya tanya, "Mas, ini ada mau daftar 1, jenengan siap enggak untuk membimbing?" Karena yang secara langsung dia, "Aduh, ustaz, saya enggak mampu." Ya sudah saya sampaikan, "Afwan, sudah penuh." Jadi betul-betul penuh. Kan itu. Jadi paling tidak ya sekarang bisa dibina, dibimbing dulu di rumah sambil daftarnya dari sekarang. Untuk tahun ajaran depan. Itu ya Pak Taufik ya. Sudah daftar belum tahun ini? Sudah diterima? Alhamdulillah. Ikut senang. Tapi itu kan semakin memperkuat semangat kita ini. Tenaga-tenaga dan kader-kader anak-anak adik-adik kita ini terus dimunculkan. Ini kalau misalkan semua jadi ustaz, ini semua panjenengan dari depan sampai paling jadi sampai yang kanan kiri semuanya ini statusnya ustaz. Hari ini habis saya bagi ke seluruh Indonesia. Mau? Mau enggak? Hah? Mau? Alhamdulillah. Papua mau? Mau enggak? Masya Allah di Papua dakwah diterima masyarakatnya, Sulawesi, Kalimantan, daerah-daerah pedalaman habis. Enggak usah Papua, Gombong bae kurang loh. Begitu Pak Taiz ya. Itu semakin membuat kita semangat untuk mengelola pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa terkadang sudah lama mondok kemudian terjadi kefuturan? Yang mondok bayi futur apalagi enggak mondok. Betul enggak jawaban saya? Kalau orang berpikir negatif, mohon maaf, dan sudah beberapa oknum saya temui cara berpikir negatif seperti itu. Jadi ketika menyaksikan anak-anaknya nakal, anak-anaknya futur, ya kalau dalam bahasa kita jenuh, anak-anaknya tidak sesuai dengan harapan, yang disalahkan pondoknya, yang disalahkan sistem dan pola pesantrennya. Saya langsung balik tanya, Pak, kalau misalkan anak bapak tidak masuk pesantren, apa kemudian tidak futur? Apa panjenengan menyesal karena anaknya dipondokkan terus sekarang kondisinya seperti ini? Nyesel. Pengennya dulu bisa mengubah waktu terus anak panjenengan dititipkan di pendidikan selain pesantren. Nah, kalau panjenengan lakukan itu, belum tentu anak panjenengan bisa sholat 5 waktu. Belum tentu anak panjenengan bisa mengerti tata cara sholat yang baik itu seperti apa. Artinya, kita tidak bisa memposisikan pesantren dan kegiatan mondok itu sebagai faktor dari kefuturan dan kejenuhan. Kita tidak mengingkari kenyataan seperti itu memang ada. Anak-anak kita yang dipondokkan lama dari kecil akhirnya futur, jenuh. Bahkan dalam bahasa sebagian orang yang kurang bisa berpikir positif, sing mondok luwih jahat timbangannya sing ora mondok. Karena Anda mengukur kejahatan itu dari sesuatu yang sifatnya zahir saja. Anda tidak mengukur kejahatan itu ada yang lebih parah lagi. Kesyirikan, kebid'ahan. Meninggalkan sholat lima waktu itu lebih jahat lagi. Anak-anak kita sejahat-jahatnya, alhamdulillah, kalau ada yang jahat padahal tidak, tetap sholat lima waktu, tetap mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Itu yang paling parah, alhamdulillah. Tapi memang kita tidak bisa mengingkari. Maka itu tugas kita bersama, bukan hanya tugas ustadz, pengurus, dan apa pimpinan di pesantren. Tapi tugas kita bersama bagaimana mengevaluasi, kita temukan akar masalah dan sebabnya. Misalkan kita punya santri 50 putra. Dalam satu tahun ini yang futur atau jenuh 5. Coba kita teliti, pelajari kasus apa itu, kasus per kasus. Ini kenapa? Kita cari akar masalah. Oh ini. Untuk kemudian kita jadikan bahan guna membenahi sistem di pesantren. Dan itu. Yang satu kenapa? Oh, ternyata kapasitas makannya itu di luar kewajaran. Jadi makannya apa? Apa namanya? Ngapake lah. Omber. Kalau bahasa Jogjane dokoh. Kalau sini apa ini? Makan. Trimbung. Gelembung. Hampir sama dengan gombong. Jadi ada tipe itu, kita temukan contoh nyatanya, santri makannya banyak, satu piring gak cukup. Bahkan saya punya teman seperti itu, masih adik leting lah kalau bahasa kita itu. Itu kalau kita sudah makan sisa, dia yang kita panggil, kasih habis, iya. Panggil kita kan abang, iya bang. Orang timur. Jadi kalau ada makanan sisa kita panggil, ada di sini, iya bang, habis. Kenapa? Kapasitasnya memang banyak. Kita teliti kenapa dia kemudian pulang ke rumah kok gak kembali ke pondok. Itu ternyata keluhannya, lah jatah makannya sedikit. Nah kan gitu kan. Berarti ini jadi bahan evaluasi. Artinya kedepannya jatah makan yang diberikan untuk santri hendaknya menyesuaikan kebutuhan. Bukan satu nampan sekian, berapa cendok, berapa centong untuk lima anak, untuk tidak. Yang sini nampannya sisa, yang sana habis bahkan kurang. Berarti kan bagaimana ya? Coba kita rapat sekarang dengan bagian logistik, dengan dapur. Cara mendistribusikan makanan yang baik itu seperti apa? Gini aja, lauknya aja yang dijatah. Kalau nasi, silahkan ambil sendiri. Kan itu. Silahkan ambil sendiri kalau nasi. Sesuai kebutuhan mereka. Misalkan satu nampan anak lima. Anak lima kan masing-masing sudah bisa mengukur kadar dirinya masing-masing. Jadi satu petugas ya, satu nampan lima orang. A, B, C, D, E. Ini bagian ngambil nasi sana, seret, kan itu. Baru ngambil lauk, sayur, dan yang lainnya, jatah kalian sekian. Kan itu. Pokoknya kalau ngambil nasi, senang dia. Wah nanti tekor, Ustaz. Enggak. Jangan takut. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Daripada kasus anak tadi kemudian futur, diam-diam lompat pagar, jajan keluar. Daripada yang sebagian santri kemudian nasinya terhambur, mubazir, dibuang-buang. Karena langkah lebih baiknya sesuai keperluan. Sambil dibuat peraturan. Yang santri yang sudah ngambil sendiri gak boleh sisa. Kalau nambah boleh. Tapi di tempat. Karena kalau asal ngambil aja nanti didol repot. Jadi harus habis di tempat, di ruangannya. Ayo makan. Kan itu. Lauk baru dijatah. Karena lebih murah beras kan itu. Nanti kita lebih mudah memikirkan kebutuhan beras daripada lauk-pauk dan sayur serta bumbu-bumbuan itu. Ini kan hasil dari kita evaluasi. Oh, ternyata begini. Kan begitu. Ada contoh yang lain, misalkan santri kok apa namanya setelah mondok 3 tahun 4 tahun, misalkan. 3 tahun 4 tahun dia futur. Pulang gak mau balik lagi. Diteliti, dipelajari. Oh ternyata. Ketika setelah ditanya dengan baik-baik. Kumpulkan informasi. Ternyata dia dendam dengan seorang pengurus. Ada yang seperti itu. Dendam dengan seorang oknum pengurus lah. Kalau bahasanya oknum pengurus. Kita tanya. Lah kenapa? Anu Ustaz. Dia itu kalau membangunkan subuh itu pakai kaki. Ditendang-tendang kayak gini. Ada gak yang maksudnya seperti itu? Janganlah. Coba kalau jenengan dibangunkan pakai kaki, tersinggungnya seperti apa? Itu tidak mendidik yang seperti itu. Coba dibangunkan dengan lemah lembut. Nak, bangun nak, dek, ayo bangun. Itu mereka lebih gini daripada kaki. Tangi turbay. Tidak usah melihat orang lain. Coba bayangkan panjenengan yang dibegitukan. Walaupun yang melakukannya ustadz panjenengan sendiri kan gitu. Sedang enak-enak tidur kan, bangunnya pakai kaki. Dul, tangi dul. Ruang kita priwilo pakai kaki gitu. Ya tersinggung banget lah. Ternyata setelah kita teliti, oh gitu ya. Oh ya sudah. Sudah besok seminggu dua minggu lagi kalau sudah selesai liburannya, ustaz tambah masa liburan kamu, nanti kamu kembali ke pondok, ustaz janji. Tidak ada lagi yang akan membangunkan waktu subuh menggunakan kaki. Baru kita kembali ke pondok, evaluasi, dikumpulkan semua musyrik, ustaz-ustaznya, ini ternyata apa namanya, ada di antara kita. Jangan kemudian kita salahkan satu dua orang, tapi yang adalah kesalahan kita bersama. Kan gitu bahasanya, karena kita satu keluarga, satu tubuh. Jangan sampai, siapa yang bangunkan pakai kaki ini? Enggak. Kamu. Enggak Ustaz. Kamu. Enggak. Tapi seorang pemimpin yang baik kan tidak akan menyandarkan kesalahan pada si A, si B. Tapi karena kita satu keluarga. Itu barangkali kontrolnya jenengan sebagai Ustaz yang kurang. Kumpulkan bersama gini. Ada sebuah masukan. Ketika membangunkan santri subuh itu tidak menggunakan kaki tapi menggunakan tangan. Sudahlah. Nah, saya yakin insya Allah ke depan tidak diulangi lagi. Cukup gitu, enggak usah tunjuk muka, tunjuk hidung. Nanti malah pengurusnya atau ustaznya itu yang ustaz, saya tak mundurkan diri aja. Kenapa? Ustaz nyinggung pakai kaki-kaki gini enggak? Tapi dibicarakan seperti satu keluarga. Jangan melemparkan kesalahan ke satu dan dua orang saja. Bukan saya ustaz gitu. Dia. Itu sama saja Anda menunjuk diri sendiri. Itu kita satu keluarga kok, satu pengurus, satu tubuh. Kenapa harus saling menyalahkan? Itu apa namanya, sebab-sebab yang membuat futur atau jenuh itu harus diperiksa, dievaluasi. Jangan kita mensalahkan pesantren sebagai pola dan sistemnya itu, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Usia berapa anak-anak sudah siap dimasukkan pondok pesantren agar berhasil? Kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang sudah 19 tahun di pondokan nangis. Ada. Ini sudah 19 tahun itu. Ada yang sudah 17 tahun, 16 tahun di pondokan akhirnya cuma murung aja. Kalau malam nangis kenapa? Ingat mami. Ternyata anak-anak mami nih. Tapi ada anak-anak kita yang umur 9-10 tahun di pondokan seger aja dia. Karena dia menemukan dunia yang baru. Suasana yang baru. Itu kan secara umum anak-anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Tapi wallahu a'lam bishawab, di beberapa pesantren yang dikelola oleh asatidzah kita direkomendasikan untuk yang mondok asrama itu ya paling tidak sudah usia tamyiz, usia baligh, jangan terlalu kecil sekali karena kita tetap memberikan kesempatan agar anak dan orang tua membangun talinan batin terlebih dahulu. Jangan sampai terlalu kecil us dipondokkan jauh ratusan kilometer beda pulau, jangan. Kan itu. Tapi ya katakan kalau sekarang bahasanya 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun baru dipondokkan, artinya yang jauh asrama, tapi antara 6, 7, 8 masih antar jemput sehingga masih ada kontak batin dengan orang tua atau anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, anak saya kelas 3 SDIT. Rencana saya akan saya keluarkan dari sekolahnya. Tetapi saya bingung tentang nanti kalau besar akan saya kuliahkan di teknik sipil. Padahal untuk kuliah harus punya ijazah. Mohon saran dan petunjuknya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali karena sudah mempercayakan pertanyaan seperti ini kepada saya. Yang pertama, rencana panjenengan saya dukung. Kalau misalkan panjenengan, kok anaknya dikeluarkan? Yang dukung siapa? Ustaz Mukhtar mendukung saya. Itu aja. Sebut nama saya, tapi jangan 3 kali. Ya kan itu. Ustaz Mukhtar mendukung saya. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Tadi kan katanya bingung. Tidak usah bingung. Nah, ketika dia besar nanti, cara dia hidup jenis pekerjaan dan profesi yang dia jalani, tidak usah kita bingungkan dari sekarang. Maka saya tegaskan, cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang hanya dimiliki oleh salafiyin, ahlu sunnah. Ini yang disebut dengan kemajuan berpikir. Pak Taif, maksudnya enggak? Kemajuan berpikir itu apa? Kemajuan berpikir, saya terangkan, kemajuan berpikir itu hanya dimiliki oleh salafiyin. Kalau tidak salafin, jarang. Saya tidak mengatakan enggak ada. Mohon maaf, kalau orang awam itu, kalau anaknya masih SD, dia enggak pernah mikir sesok kerja apa anaknya itu. Yang penting lulus SD dulu. Lulus SD masuk SMP, orang tua masih belum berpikir, Pak Talib. Orang tua itu yang umum-umum itu enggak pernah berpikir anaknya masih SMP, sesok kerja apa, enggak berpikir dia. Lulus SMP, masuk SMA, orang tua masih juga belum berpikir, sesok kerja apa enggak dia. Yang penting rampung SMA nih. Nanti kalau udah kuliah, itu masih ada sebagian besar orang tua yang belum berpikir anaknya kerja apa. Nanti kalau sudah lulus kuliah, baru mulai berpikir, arep kerja apa gue nih? Mau kerja apa kamu? Kalau salafi, sejak SD sudah dipikirkan sesok anakku kerja apa. Nah, ini yang saya maksud, ahlu sunnah itu punya kemajuan berpikir. Pak Jun paham gak maksud saya ini? Kok tertawa saya, Pak Jun? Jadi panjenengan itu sudah berpuluh-puluh langkah lebih baik daripada keumuman orang. Tapi paham gak keterangan saya ini? Kalau gak paham ya ketua maning lah. Saya Pak Jun nanti. Ringkasnya begitu. Kalau kita-kita ini, panjenengan semua termasuk yang bertanya, ini luar biasa. Anaknya kelas 3 aja udah dipikirkan sesok kerja apa. Sementara keumuman orang tua, anaknya sudah kuliah, lulus kuliah, masih juga belum berpikir. Paling nanya, orang itu kerja toleh. Paling gitu aja. Dipasrahkan kerja itu sama anaknya. Orang tua gak berpikir, atau jarang yang berpikir, anaknya dipilihkan kerja apa. Tapi kalau salafi, Masya Allah, sejak SD dikeluarkan masuk pesantren, nanya ustaz, anak saya besok kerja apa. Jadi sudah kemajuan berpikirnya luar biasa. Salafi itu memang cerdas-cerdas. IQ-nya tinggi. Wawasan melihat ke depannya itu luas dan jauh sekali. Alhamdulillah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kan itu. Kan tidak mesti dikuliahkan. Tidak mesti dikuliahkan. Karena kuliah itu bukan jaminan sukses. Kuliah itu bukan jaminan sukses. Coba perhatikan orang-orang sukses di sekitar kita. Lebih banyak malah yang tidak kuliah. Itu tuan tanah yang bos-bos dan segala macam orang kaya dan sugih-sugih itu. Itu malah rata-rata enggak kuliah. Dan itu. Yang kuliah pengangguran. Coba panjenengan datang ke Depnaker, Departemen Kementerian Tenaga Kerja, Kabupaten Kebumen. Gombong itu Kebumen kan ya? Dan itu. Coba panjenengan masuk ke Departemen Tenaga Kerja. Panjenengan, Pak, saya mau lihat data, karena ini bagian dari penelitian saya, bilang gitu aja. Saya mau lihat data jumlah pelamar kerja di Kebumen untuk bulan ini. Oh iya, Pak, silakan diakses. Di situ akan diterangkan lulusan SMA yang mendaftar cari kerja 3.000, S1 2.000, S2 500. Enggak ada kolom lulusan pesantren boleh kerja. Tidak ada. Tak bayar pokoknya. Kalau bisa dapat data di Kementerian Pekerjaan, di Kementerian Tenaga Kerja, kok ada lulusan pesantren boleh kerja ning Depnaker, tak bayar, Mas. Tak carikan kerja. Ada enggak, Pak? Enggak mungkin ada. Kenapa lulusan pesantren dia apa sukses dia wira swasta, wira usaha. Dia enggak bergantung pada orang lain. Ini lulusan S1, S2 golek kerja. Kan itu cari pekerjaan ke orang. Kalau bahasa kasarnya menghamba sama orang. Coba, Pak. Enggak perlu coba karena sudah yakin. Yakin kan? Yakin kalau di data Kementerian Tenaga Kerja itu enggak ada lulusan pesantren cari kerja. Yakin sekali. Saya juga yakin sama panjenengan. Itu nasihat bapak saya rahimahullah. Ketika saya dulu juga enggak mau kuliah itu, bapak saya malah mendukung. Betul, Le. Nek ra percaya, kamu berangkat ke Kementerian apa Tenaga Kerja DIY provinsi. Tanya oh di sana itu. Enggak ada lulusan pesantren yang boleh kerja. Enggak ada. Yang nyari kerja itu yang pinter-pinter ini, SMA, S1, S2 ini yang nyari-nyari kerja ini. Begitulah insyaallah. Enggak usah khawatir, Mas. Kemudian yang terakhir, sarjana teknik sipil sudah banyak dan sekarang banyak juga yang nganggur, Mas. Ini di sini aja teknik sipil berapa ini? Ada enggak? Ustaz Sail. Teknik sipil ya. Yang teknik sipil tuh banyak sekali. Tiap tahun coba jenengan buka itu. Dalam satu tahun itu perguruan-perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta yang meluluskan insinyur teknik, insinyur sipil, dokter segala macam, sarjana hukum. Kemudian pengangguran wah top banyaknya. Kan itu. Tapi yang seperti yang sebutkan tadi lebih baik kita persiapkan anak-anak kita untuk menjadi ahli teknik sipil istana di surga nanti. Mikir kau bangun di dunia terus saja. Coba kita berpikir untuk membangun istana di surga. Sebentar lagi ya. Ana minta solusi. Ketika ada anak-anak kita yang bermasalah, kemudian kita baru sadar bahwa pondok sebagai solusi paling baik. Akan tetapi ada kendala. Ada sebagian tidak mau menerima anak-anak kita yang bermasalah. Sampai-sampai putus asa. Kemana anak kita mau dipondokkan? Apakah akhirnya kita sekolahkan sekolah umum? Minta solusinya Ustaz agar anak kami tetap mondok di pondok salafi. NB, anak di sini sudah mau mondok. Alhamdulillah sudah selesai berarti ceritanya. Alhamdulillah. Yaitu realita yang sedang berusaha ditemukan solusinya. Ya. Setelah kita mengalami masa perjalanan sejarah pondok pesantren di kalangan salafiyin ini, akhirnya muncullah realita seperti itu. Banyak, ya bisa kita katakan banyak, karena memang banyak. Banyak anak-anak kita yang kemudian dikatakan bermasalah. Nah, dikatakan bermasalah. Ketika kemudian dikeluarkan dari satu pondok, ingin kita masukkan ke pondok yang lain, kemudian ditolak dan tidak diterima dan seterusnya. Kan itu. Justru yang paling penting sekarang adalah membangun komunikasi dengan anak sehingga membuat semacam komitmen bersama antara orang tua dan anak. Kan itu. Antara orang tua dan anak buat komitmen. Ya, tapi komunikasi yang baik dulu. Kalau Anda sebagai orang tua tidak bisa berkomunikasi dengan anak, ya mohon maaf saja. Perjalanannya jauh lebih sulit. Tapi kalau bisa berkomunikasi secara baik dengan anak, kemudian punya komitmen, intinya sudah play. Apapun kondisi dan keadaannya, asalkan kamu janji, kamu punya tekad untuk menjadi lebih baik, tidak mengulangi cerita-cerita yang lalu, sudahlah kita lupakan yang lalu-lalu itu. Asalkan kamu punya komitmen baik, sregep, ya, menjalani kehidupan sebagai santri di pondok. Karena kenyataan umat Islam itu sangat memerlukan tenaga-tenaga dai, kader-kader ulama, abid yang akan memperjuangkan. Ketika komitmen itu sudah ada, panjenengan temui ustaz yang panjenengan kehendaki dan inginkan, sampaikan, "Ustaz, saya mohon satu kesempatan saja. Anak saya bermasalah, Ustaz. Tapi saya mohon dari panjenengan satu kali kesempatan. Saya tidak akan minta dua kesempatan. Tolong beri saya kesempatan sekali. Anak saya insya Allah menjadi santri yang baik. Kalau misalkan kesempatan itu hilang, saya tidak akan menuntut, tidak akan menyalahkan Ustaz. Saya yakin Ustaz akan iya. Tapi kalau Ustaz ini. Tapi tidak ada sebuah komitmen ya. Aduh Pak, mohon maaf Pak. Tidak bisa diterima Pak. Ya, tapi kalau Anda bisa meyakinkan Ustaz tersebut, insya Allah bisa. Kenapa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting jangan disekolahkan di sekolah umum. Karena itu bukan solusi, malah tambah parah. Yang dimasukkan di pondok aja parah gitu kalau misalkan menurut Anda, apalagi disekolahkan di sekolah umum yang jauh lebih bebas. Jangan disekolahkan di sekolah umum, lebih bagus Anda membangun komunikasi dengan anak. Tinggal di rumah, bekerja bersama, berbincang bersama, berbuat bersama. Bapak, anak, gak usah bingung. Arab tak titik nas siapa ya? Kamu bapaknya kok mikir dititipkan siapa? Emang tanggung jawab itu tanggung jawab orang lain apa tanggung jawabmu? Jadi kalau misalkan panjenengan punya kasus seperti itu, ya sabar. Yang kedua itulah, dia adalah anakmu, darah dagingmu, penerusmu, ladang pahalamu. Anak sudahlah nak. Kalau memang kamu tidak mau muda sekarang, kamu bantu adik. Amin. Bantu adik. Sekarang adik kerja tukang, kamu bantu adik. Di situ sambil, jangan suruh kerja aja, tapi sambil ditanamkan sesuatu. Sambil masak gini, capek juga ya le. Masak-masak gini capek banget. Gitu. Sebenarnya adik itu nyesel, kenapa dulu gak mondok. Ah, kok malah cerita gitu ya? Nah, nanti itu. Paham gak maksud saya ini? Dikit, disentuh, dikit disentuh. Kalau terus, sementara sikap kita baik, sikap kita lembut, penuh cinta kepada anak, saya yakin anak itu dengan fitrahnya pasti sayang kepada orang tua. Tidak ada satupun anak di dunia ini yang dalam hati kecilnya juga benci sama orang tua. Mungkin secara lisan dan sikap dia mengatakan benci pada orang tua. Tapi hati kecilnya gak mungkin. Gak mungkin. Ketika kita sentuh dikit, gitu, sedikit, kan itu. Nanti lama-kelamaan, Le, kamu dulu sudah selesai apa tajwidnya, Le. Iya, iyalah, Bi. Abi mondokan saya dari umur 4 tahun, Bi. Gini aja, Le. Abi ini kan gak bisa baca Quran. Piye kalau misalkan Abi belajar dari kamu. Wah, Bi, tolonglah, Le. Berdua aja kita. Itu kan namanya sentuhan. Sentuhan. Ya memang kita gak bisa, bukan pura-pura gak bisa. Ya sudah, Le. Sekarang gini aja. Abi yang baca, kamu yang nyimak. Kalau salah panjang pendeknya kamu yang benarkan. Karena kamu lebih pinter daripada Abi. Abi ini hodul ya. Seret, masuk. Bukan malah diinterogasi itu enggak. Anak malah tambah lari. Satu lagi. Apa cukup? Satu lagi lah. Oh, ini apa Ustaz, bagaimana anak-anak yang di pondok bermasalah sementara dimasukkan ke pondok yang lain juga menolak. Eh sudah selesai ini. Sudah dijawab tadi. Banyak sekali. Bagaimana jika kurikulum di semua ma'had disamakan antara ibtidaiyahnya sampai tingkatan lainnya agar jika anak pindah ke ma'had lain tidak beda kurikulum. Ya insya Allah nanti akan di sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang insyaallah. Ya. Baik, wallahu a'lam. Saya kira cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Karena kayaknya bukan yang terakhir ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.